Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'aghfirah, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam ini kita melanjutkan dari kitab Tauhid pada pembahasan babu minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk beriman. Adapun orang kafir, mereka tidak memiliki kesabaran. Oleh karena itulah kesabaran orang mukmin diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak lain pahala, Allah akan penuhi pahala orang yang sabar bighairi hisab, dengan pahala tanpa hitungan. Maknanya sangat Allah. Sekarang kita masuk na'am barakallahu fik ayat yang pertama, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala dalam surat kepada Allah, yakni takdir-takdirnya Allah. Yahdi qalbah, pasti Allah berikan hidayah kepada hatinya. Surat Taghabun ayat 11. Potongan ayat ini, kalau antum baca kalimat sebelumnya, barakallahu fik, kalimat sebelumnya dari ayat ini berbunyi, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apapun yang menimpa dari sebuah musibah, barakallahu fik, illa biiznillah, kecuali dengan sebab izin dari Allah. Apapun musibah-musibah yang menimpa kepada manusia, illa biidnillah, kecuali dengan qada dan qadarnya Allah. Nah, semua sudah ada keputusan, semua sudah ada qadarnya Allah. Lalu ayat ini berbunyi, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang dia beriman dengan qada dan qadarnya Allah, yahdi qalbahu, pasti Allah berikan hidayah kepada hatinya. Ma'asyiral muslimin, maka ayat ini mengingatkan semua musibah yang menimpa pada manusia, semua adalah dengan takdir Allah. Tidak ada di sana musibah yang terjadi di dunia ini illa waqad qaddarallah, kecuali Allah telah takdirkan dengannya. Ma'asyiral muslimin, sehingga orang mukmin itu ketika muncul musibah dia mengatakan qaddarallah masya'a fa'al. Fa in asabaka syai', kalau menimpa kepada kamu sesuatu, fala taqullau, jangan kamu mengatakan lau, seandainya, seandainya. Walakin kul, tapi katakan qaddarallah masya'a fa'al. Tapi katakanlah apa yang telah Allah takdirkan, musibah-musibah yang terjadi itu qaddarallah. Qadarallah di sana banyak orang bermaksiat yang dinasehati tidak mendengar. Maksiat-maksiat mereka itu menjadi sebab Allah menurunkan musibah. Tidak ada satu musibah kecuali karena sebab. Adanya gempa, adanya tsunami, coba tengok ke belakang, ada maksiat apa? Ada dosa apa di balik itu coba? Pasti ada satu dosa atau banyak dosa yang dilakukan oleh sebagian orang. Maka yang menimpa kepada orang yang berbuat dosa, yang tidak mau taubat, yang tidak mau rujuk, yang terus di atas dosa dan maksiatnya, itu azab bagi dia. Diazab sebelum diazab di akhirat. Bertaubatlah kepada Allah. Atau orang yang berbuat maksiat, barakallahu fikum, sebagai peringatan agar kembali ke jalan yang benar. Ataupun bagi orang mukmin yang tertimpa musibah, itu ujian. Tidak ada seorang yang mengaku beriman kecuali akan ada ujian. Qadarullah. Dia tinggal di sebuah negeri yang banyak di situ orang berbuat maksiat. Karena itu Allah ingatkan, fattaqu fitnah la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada Allah dari azab yang Allah timpakan bukan hanya kepada orang yang berbuat zalim saja. Maknanya orang yang soleh bisa kena. Tsunami itu tidak memilih, oh ini orang soleh. Yang soleh, yang ibadah pun bisa kena musibah akibat dosa dan maksiat yang dilakukan sebagian orang. Maka oleh karena itu, orang yang beriman ketika dapat musibah, barakallahu fikum, akan semakin dia bersabar, semakin mengharap pahalanya, semakin meningkat imannya. Begitu seharusnya. Bukan malah musibah membawa musibah berikutnya. Kekurangan pakan, minum, tempat tinggal, yang biasanya enak di rumah, yang bagus sekarang kena gempa hancur rumahnya, kurang makan, kurang minum, tidak ada tempat berteduh. Ujian bagi orang mukmin. Jangan kemudian beringas, merampok, merampas harta orang. Sabar sedikit. Ujian bagi orang mukmin. Barakallahu fiik. Adapun bagi mereka yang terus di atas kesyirikannya, kezalimannya kepada Allah, sepantasnya diberikan peringatan. Wa nas'alullaha as-salamu wal afiyah. Jadi, apapun musibah, barakallahu fiik, illa bi'idznillah. Maka wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kita baca penjelasan Syekh. Naam. Wa qaluhu ta'ala wa man. Man ismu syartin jazim. Man di dalam kalimat ini adalah isim syarat yang jazim, menjazmkan fi'il. Wa man yu'min, yu'min disukun atau jazm, karena man huruf syarat jazm. Wa fi'lu syarti yu'min, yu'min fi'il syaratnya. Wa jawabuhu yahdi, barang siapa, siapa saja yang beriman, ini syarat, akan mendapatkan apa orang yang beriman? Yahdi kolbah, dia akan mendapatkan petunjuk hatinya dari Allah. Itu namanya jawab syarat. Jadi orang akan terbimbing hatinya ketika kena musibah. Syaratnya apa? Beriman dengan takdir. Syarat orang mendapatkan hidayah tak kala dapat musibah, dia harus beriman dengan takdir. Itu syaratnya. Kalau tidak terpenuhi syarat, maka tidak terpenuhi jawabannya. Jadi kunci jawaban supaya orang itu hatinya terbimbing ketika dapat musibah, beriman dengan takdir. Itu kuncinya. Maka yang dimaksud waman yu'min, barang siapa yang beriman, al-murad bil imani, yang dimaksud dengan iman billahi, kepada Allah dalam ayat ini, al-imanu bil qadar, beriman dengan qadarnya Allah, ketentuan Allah. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah terhadap segala sesuatu itu tahu. Orang yang soleh ikut kena musibah karena dosa orang yang toleh. Nanti orang yang soleh dibangkitkan tidak sama dengan orang yang toleh. Orang yang soleh dibangkitkan sesuai dengan amal solehnya. Tidak disamakan, walaupun di dunia mungkin jadi bangke sejajar dengan orang yang toleh. Ini pelaku kesyirikan, kebid'ahan, ini orang yang bertauhid, tiba-tiba kena tsunami, bangkainya berjejeran. Tetapi nanti di hari kiamat, Allah akan bangkitkan sesuai dengan amalannya. Orang mukmin yang bertauhid, kena musibah, dia bersabar, dapat pahala. Wallahu bikulli syai'in alim. Orang yang mati tertimpa barang yang jatuh dari atas, haddim, haddam, syahid. Al-ghariq, syahid. Orang mukmin yang mati tenggelam, syahid. Orang mukmin yang mati ketimban sesuatu, kejatuhan sesuatu, syahid. Orang yang mati terbakar, syahid. Orang mukmin. Jadi ujian bagi mereka dan keluarganya. Orang mukmin harus percaya dengan takdir Allah. Taib, maka akan menjadi tenang hatinya. Makna yahdi qalbah, apa maksudnya diberi hidayah hatinya? Yang dimaksud yahdi qalbahu yarzukuhu at-tumaninata. Yang dimaksud hatinya diberi hidayah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yarzukuhu at-tumaninah. Allah berikan rezeki. Apa itu? Tumaninah, tenang. Yarzuquhu tumaninah, Allah berikan rezeki tenang hatinya. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, dia seorang diri karena dia orang mukmin bertauhid, hatinya tenang. ada yang menguasai dirinya, Allah Rabbul Alamin. Dia bersandar kepada Allah. Kalau Allah masih memberi umur, Allah masih menjamin rezekinya. Tinggal cari yang halal, yakin, tenang hatinya. Wa hadza yadullu ala anal imana yata'allaqu bil qalbi. Ini menunjukkan bahwa iman itu berkaitan dengan hati. Fa idza ihtada al qalba ihtadat, fa idza ihtada al qalba ihtadatil jawarih. Kalau hati mendapatkan hidayah, maka ihtadat jawarih, anggota badan pun akan mendapatkan hidayah. Dalilnya dalam hadis sahih, hati. Itulah al-qalb. Qalb adalah hati, yang hati seorang di dalamnya ada iman. Kalau hatinya orang mukmin, maka akan nampak pada jasadnya. Jasadnya akan menjadi baik karena dia orang mukmin. Begitu kena musibah, antum lihat lisannya, dia langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lisannya selamat, tidak menjerit, teriak, meniahah, meratapi ratapan jahiliyah. Tapi dia langsung mengatakan, inna lillah wa inna ilahi raji'un. Allahumma ajar fi musibatina, wakhluf alaiya khairan minha. Bahkan dia berdoa, semoga diganti yang lebih baik. Itu kalau orang mukmin. Kalau orang di hatinya ada iman. Tapi kalau di hatinya tidak ada iman, maka bukan kalimat istirja, yang ada malah celaan, makian. Barakallahu fikum. Badannya pun, anggota badannya pun, barakallahu fikum, kalau orang beriman akan terbimbing. Tidak menampar pipinya, tidak merobek bajunya. Itu tindakan orang-orang yang dia perbaiki dirinya, keluarganya. Demikianlah orang mukmin. Maka iman tidak bisa dilepaskan dengan hati. Kalau hatinya baik, jasadnya baik. Kalau imannya betul, ucapannya benar, terbimbing di atas iman. Maka tidak boleh seorang mengatakan yang penting hati saya masih baik, walaupun kelakuan saya banyak melakukan tindakan kekotoran, maksiat dan dosa, yang penting hatinya masih baik. Bagaimana hatimu akan baik sementara tindakanmu jelek? Padahal hati tercermin dengan perbuatanmu. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, orang berbuat maksiat jangan berdalil mengatakan yang penting kan hati saya masih bersih. Tidak bisa dilepaskan hati dengan iman, dengan perbuatan. Harus dibuktikan dengan perbuatan yang baik. Makanya kata Nabi, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang orang lain itu selamat. Orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Orang muslim itu, orang muslim yang betul, adalah orang yang dia itu menjadikan orang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangan. Digambarkan lisan dan tangan karena ini banyak melakukan tindakan-tindakan. Tangan itu menggambarkan perbuatan. Perbuatan kita sebagai seorang muslim, kalau muslim yang benar, bisa memberi keselamatan kepada saudaranya, mau menolong saudaranya kena musibah dibantu. Tidak bisa membantu dengan uang, bantulah dengan doa. Doakan mereka diberi kekokohan. Doakan mereka kembali kepada jalan yang benar kalau berbuat kesalahan. Orang muslim, lisannya selamat, tangannya berusaha memberi keselamatan, menolong. Al-muslim, akhul muslim, innamal mu'min, ikhwah, saudara. Dia berusaha untuk memberi yang baik untuk saudaranya. Itu ayat wa may yu'min billah yahdi qalbahu, sehingga orang mukmin yang di hatinya ada iman kepada takdir, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dari ayat ini kata Syekh Shaleh Fauzan ada faedah. Kata Syekh Shaleh Fauzan hafizahullah, ayat ini ada faedah. Yang pertama, annal masaib kullaha biqadaillahi wa qadarih. Faedah yang pertama bahwa musibah-musibah semuanya terjadi dengan qada dan qadarnya Allah. Bahwa musibah-musibah itu semua terjadi dengan qada dan qadarnya Allah. Iya. Yang ketiga, anna dzalik, bahwa hal tersebut, yakni adanya mengimani dengan takdir, mengimani dengan takdir-takdir Allah Azza wa Jalla, yusmiru hidayah al-qalbi ilal khair. Bahwasanya iman dengan takdir, yusmiru hidayat al-qalb, membuahkan hidayah di dalam hati, ilal khair, kepada kebaikan. Wa quwwatil iman wal yakin, dan menjadikan kuatnya iman dan keyakinan, dan membuahkan kuatnya iman dan keyakinan. Semakin dia percaya apa yang telah terjadi semua dengan qada dan qadarnya Allah, dia percaya, maka dia pun terus terbimbing. Ketika mendapatkan kesusahan, dia yakin fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersamaan adanya kesulitan ini yusra, akan ada kemudahan. Tambah yakin, begitu datang kemudahan tambah mantap. Itu orang mukmin. Tidak seperti orang-orang yang di hatinya tidak ada keimanan terhadap takdir, malah mencela, malah kemudian tidak bersabar, tidak menterbimbing, kurang makan, malah merampok, menjarah. Itu bukan terbimbing. Itu menunjukkan perlunya bimbingan iman terhadap takdir. Barakallahu fikum. Selanjutnya, beliau murid seniornya Abdullah ibni Mas'ud barakallahu fikum, dan Al-Qamah rahimahullah, beliau menjelaskan ayat ini. Kata Imam Al-Qamah rahimahullah, huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu fayalamu annaha min indillah fayardha wa yusallimu. Berkata Al-Qamah rahimahullah, ayat ini, barang siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya ar-rajul, seorang, tusibuhul musibah, yang ditimpa musibah, seorang yang ditimpa musibah, faya'lamu, lalu dia tahu. Ini pentingnya berilmu. Faya'lamu, maka dia tahu, annaha min indillah, bahwa musibah itu datang dari sisi Allah. Nah, Semua musibah datang dari sisi Allah. Dia yakin, dia tahu. Lalu apa yang dia lakukan setelah tahu itu datang dari qada dan qadarnya Allah? Fayardo, dia pun ridho, pasrah, ridho hatinya, tidak jengkel, tidak marah, yardo, dia ridho. Yang kedua, wayusallimu, dia taslim, dia pasrah kepada Rabbul Alamin. Demikianlah orang yang seperti ini, orang yang tertimpa musibah pada dirinya, musibah pada hartanya, anaknya, keluarganya, kerabatnya, tidak berkeluh kesah, tidak marah, tidak jengkel, dia sadar itu dari sisi Allah. Maksudnya dia tahu semua musibah dengan qada dan qadarnya Allah. Apa yang sudah Allah putuskan pasti terjadi. Tidak mengatakan lau anni fa'altu kada, lau anni amiltu kada, tidak. Seandainya saya berbuat demikian, seandainya sudah berbuat demikian. Mana zalat fil musibah? Tidak turun musibah. Sudah ini musibah sudah turun. Kalau musibah sudah turun tidak bisa ditolak dengan kalimat seandainya, seandainya, seandainya. Kita hadapi. Apa sebabnya? Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada turun suatu musibah kecuali karena sebab di antara perbuatan tangan kalian sendiri. Koreksi. Musibah apa ini? Sebabnya siapa ini? Barangkali di sana ada kesyirikan. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir. Yang selamat yang naik kapal saja. Yang tidak naik kapal tenggelam, mati, binasa. Dakwah Nabi Nuh cukup lama, 950 tahun. Mengingatkan kaumnya jangan berbuat syirik. Wala tadaruna wadda wala suwa. Malah kaumnya mengatakan jangan ditinggalkan wadda, suwa, Yahud, Ya'uk dan Nasr. Membantah ucapan Nuh. Nabi Nuh mengingatkan jangan minta barokah hujan keselamatan kepada wadda, suwa, Yahud, Ya'uk dan Nasr, lima orang soleh. Berdoa kepada Allah. Tapi tokoh-tokohnya mengatakan la tadaruna wadda, kamu jangan tinggalkan wadda ini. Jangan dengarkan nasihatnya Nabi Nuh. Tetaplah berpegang teguh dengan prinsip agama nenek moyangmu. Jangan, kalau di sana ada kerusakan moral, lesbi, gay, dan yang lainnya, itu juga kerusakan. Ingat kaumnya Nabi Lut, diangkat kampungnya ke langit. Kampungnya diangkat ke langit, ya ibadallah. Dibalik, jatuhkan. Dan masih ada sekarang, sebuah lautan yang mati, tidak ada kehidupan. Ambil ibrah, kaum homo binasakan oleh Allah. Jangan bicara kebebasan-kebebasan. Barakallahu fiik, yang punya iman, punya ilmu. Barakallahu fiikum, berkata Al-Qamah, itu adalah orang yang kena musibah dan dia tahu musibah itu dari sisi Allah. Maka dia ridha dan yusallim, pasrah kepada Allah. Wa tafsiru Al-Qamah hadza min lazimil iman. Berkata Syekh Utsaimin, tafsir Imam Al-Qamah ini termasuk di antara kelaziman iman. Li'anna man amana billah, dikarenakan orang yang beriman kepada Allah, alima anna taqdira minallah, dia tahu takdir dari Allah. Fayardha wa yusallim, dia ridho dan dia pun pasrah. Faidha alima, maka kalau dia sudah tahu anal musibata minallah, musibah itu datang dari sisi Allah, itma'anna, tenang. Itma'annal qalbu wartah, tenang hatinya dan damai. Tenang, tidak gelisah. Bagaimana ini? Bagaimana tidak? Kita mohon kepada Allah kemudahan. Tenang hatinya. Walihada kana min akbari rohah. Oleh karena itu, sebesar-besar ketenangan jiwa adalah watumakninatul iman bil qada wal qadar. Ketenangan iman dengan qada dan qadarnya Allah. Kalau kita iman kepada qada dan qadarnya Allah, tenang. Ketika diriwayatkan Ummu Sulaim ditimpa musibah, anaknya meninggal, suaminya datang. Dia menanyakan bagaimana anak saya. Sekarang dia lebih tenang. Qad sakana. Dan sekarang sudah lebih tenang. Barakallahu fikum. InsyaAllah sampai pada ucapan Imam Al-Qamah rahimahullah wa sallallahu alaihi wa muhammadin subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.